إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk di antara anugerah dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini dengan diutusnya seorang nabi yang begitu bersemangat di dalam menyampaikan risalah, menyampaikan nasihat kepada umatnya, yang begitu lemah lembut dan kasih sayang kepada umatnya, sehingga digambarkan akan nabi tersebut di dalam Al-Quran, di dalam firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian yang begitu azizun alaihi ma'anitum, merasa berat rasul tersebut sesuatu yang memberatkan umatnya, dan begitu semangatnya rasul tersebut di dalam menasihati umatnya, dan rasul tersebut begitu lemah lembut dan kasih sayang kepada kaum mukminin. Sehingga barakallahu fikum, di antara sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah begitu semangatnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam memberikan nasihat dan wasiat kepada umatnya, sehingga tidak sekali, dua kali, tiga kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan petuah dan nasihatnya kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan di antara nasihat yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berikan kepada para sahabatnya, di antaranya apa yang dikisahkan oleh seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما, suatu ketika Nabi Muhammad صلى الله عليه وعلى آله وسلم memegang kedua pundakku, kemudian beliau صلى الله عليه وعلى آله وسلم berkata kepadaku, kun fid dunya ka'annaka gharibun, jadilah engkau di kehidupan dunia ini seakan-akan engkau adalah seorang yang asing di negerinya, au abiru sabil, ataukah engkau seperti seorang yang sedang safar, yang menempuh perjalanan menuju kampungnya dan singgah di suatu negeri. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memberikan nasihat dan petuah yang begitu agungnya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Demikian pula kepada umatnya agar jangan sampai seseorang tertipu dengan kehidupan dunia ini. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran dan nasihat. Hendaknya seseorang di kehidupan dunia ini ia seperti seorang yang asing. Dia tidak merasa bahwasanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan dirinya yang kekal abadi. Dia tidak merasa hatinya tenteram terikat dan tertambat di dalam kehidupan dunia sehingga melalaikan dirinya dari kehidupan akhirat. Demikian pula barakallahu fikum, jangan sampai seseorang menjadi ataupun hendaknya seseorang memposisikan dirinya di kehidupan dunia seperti seorang yang sedang melakukan perjalanan safar. Ia tahu bahwa negeri yang ia singgahi adalah bukan kampung halamannya. Ia sedang melakukan perjalanan sehingga dia menetap di negeri tersebut hanya sekedarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan ia mempersiapkan bekal untuk melanjutkan perjalanannya menuju kampungnya, yaitu negeri akhirat. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu memberikan sebuah petuah yang berharga, yang semakin menggambarkan kepada kita, jangan sampai kita merasa bahwasanya kehidupan itu hanyalah kehidupan dunia sehingga kita lalai ataupun lupa dengan kehidupan akhirat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, "Innad dunya qad irtahalat mudbiratan wa innal akhirata qad irtahalat muqbilatan falikulli minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma 'amalun wa la hisab wa inna ghadan hisabun wal amal." Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Inna ad-dunya qad irtahalat mudbiratan." Sesungguhnya kehidupan dunia ini pasti akan berlalu. Kehidupan dunia ini adalah sesuatu yang fana, sesuatu yang tidak kekal. "Wa innal akhirata qad irtahalat muqbilatan." Dan sesungguhnya kehidupan akhirat sudah menanti di depan kita, sudah menanti seorang hamba di kehidupan nantinya. Falikulli minhuma banun, dan dari masing-masing kehidupan tersebut ada anak-anaknya, ada orang-orang yang merasa terikat dengannya. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian seperti anak-anak negeri akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan janganlah kalian menjadi seperti anak-anak dunia. Fa innal yawma 'amalun wa la hisab, karena pada hari ini di kehidupan dunia ini yang ada hanyalah amalan dan tidak ada hisab. Adapun wa inna ghadan hisabun wa la 'amal, adapun di kehidupan akhirat yang ada adalah hisab dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan kepada manusia agar jangan sampai mereka tertipu dengan kehidupan dunia yang fana ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqqa fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur." Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah itu adalah sebuah kepastian. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, sehingga jangan sampai kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Demikianlah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberikan peringatan kepada kita bahwasanya dunia ini ditampakkan kepada manusia sebagai sesuatu yang indah, sebagai sesuatu yang manis, sehingga jangan sampai sesuatu yang indah dan manis tadi menjadikan seseorang lalai untuk beramal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya khulwatun hadirah wa inna Allah mustakhlifukum fiha, falyanzur ahadukum kaifa ta'malun." Sesungguhnya dunia ini adalah hijau lagi manis, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian berkuasa di muka bumi, maka lihatlah apa yang kalian amalkan. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beringatkan kepada kita, jangan sampai kita terbawa dengan keenakan dan kenikmatan dunia sehingga kita lupa beramal untuk kehidupan akhirat. Jangan sampai ketamakan dan keras, jangan sampai kita menjadi tamak dan rakus akan kehidupan dunia, akan harta kekayaan yang ada di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahabin, la ahabba an yakuna lahu wadiyan." Kalau seandainya seorang anak cucu Adam memiliki sebuah wadi, sebuah lembas yang dipenuhi dengan emas, sungguh dia akan menginginkan untuk memiliki dua lembah emas yang lainnya. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberingatkan kepada kita, jangan sampai ketika seorang telah dibukakan sebahagian dari rizki dunia, telah diberikan kepadanya sebahagian dari perpendaharaan harta, jangan kemudian menjadi tamak, menjadi rakus, sehingga dia menjadi budak dunia. Yang ada di pikirannya adalah bagaimana cara menumpuk harta dan harta, bagaimana dia mencari uang dan mengumpulkan keuntungan-keuntungan, sehingga melalaikan dia untuk beramal bagi kehidupan akhiratnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah, sungguh dunia ini adalah sesuatu yang hina dan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dunia ini adalah sesuatu yang rendah dan hina dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran di dalam Al-Quran tentang hakikat kehidupan dunia. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan, hanyalah sesuatu yang melalaikan. Dunia ini adalah perhiasan yang kalian berbangga-bangga, yang kalian berbanyak-banyak akan harta dan anak. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita bagaimana perbandingan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bima yarji'." Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirah, tidaklah kehidupan dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat, melainkan hanyalah seperti ketika seseorang mencelupkan jarinya di sungai, maka lihatlah berapa tetes air yang menempel di jarinya, berapa tetes air yang menempel di jarinya, satu tetes, dua tetes, tiga tetes, dibandingkan dengan mungkin ribuan liter ataupun jutaan liter, begitu banyak air yang ada di sungai, sesuatu yang tidak ada bandingannya." Demikianlah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang lain, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersama dengan para sahabatnya melewati suatu pasar dan mendapati ada seekor bangkai kambing dalam keadaan cacat, yaitu telinganya kecil. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para sahabatnya, "Ayyukum ahabbu an yakuna hadha lahu bidirham?" Siapa dari kalian yang mau untuk mengambil kambing ini mengambil bangkai kambing ini, membelinya dengan 1 dirham. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu menolaknya, karena mereka tahu apa artinya kambing yang sudah menjadi bangkai tidak bisa dimanfaatkan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau kalian mengambilnya secara cuma-cuma, gratis, tidak membayar? Maka kata para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, innahu law kana hayyan lakana aiban fakaifa bima fakaifa huwa bimayyit. Sesungguhnya kambing ini, kalaupun kambing tersebut hidup, kambing tersebut adalah kambing yang cacat, rendah nilainya, maka bagaimana terlebih lagi kambing tersebut dalam keadaan sudah menjadi bangkai. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna dunya indallahi la ahwanu. Sesungguhnya dunia ini di sisi Allah subhanahu wa ta'ala lebih hina dibandingkan bangkai kambing tadi di sisi kalian. Menunjukkan barakallahu fikum, begitu rendahnya kehidupan dunia ini apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang Allah uji dirinya dengan kesempitan hidup, Allah uji dirinya dengan kemiskinan, dengan sedikitnya harta dan makanan, janganlah dia bersedih. Karena kesengsaraan yang ada di dunia ini, kesempitan yang ada di dunia ini hanyalah sifatnya sementara. Karena kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Sehingga jangan sampai barakallahu fikum menjadikan dia lalai dari kehidupan akhirat. Karena bukanlah kefakiran yang ditakutkan dari umat ini, akan tapi bahkan yang ditakutkan dari umat ini apabila telah dibedangkan dunia sehingga mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, kemudian binasa sebagaimana binasanya umat-umat yang terdahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Mal faqru akhsha 'alaikum, walakin akhsha 'alaikum an tubsata lakumud dunya kama busitat 'alal ladina min qablikum." Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukanlah kefakiran yang aku takutkan dari kalian. Maksudnya aku tidak khawatir kalian wahai para sahabat, wahai kalian wahai kaum muslimin menjadi kaum fuqara, menjadi kaum miskin. Ini tidak dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ada sesuatu yang lebih besar yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama akhsha 'alaikum an tubsata lakumud dunya. Hanya saja aku khawatir atas kalian akan dibukakan untuk kalian perbendaharaan dunia sebagaimana telah dibukakan perbendaharaan dunia tersebut kepada umat-umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, sehingga kalian berlomba-lomba untuk mengumpulkan dunia sebagaimana orang-orang sebelum kalian mereka berlomba-lomba mengumpulkan dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum, sehingga kalian akan menjadi binasa sebagaimana binasanya orang-orang sebelum kalian. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenikmatan dunia apabila seseorang tidak bisa memanfaatkannya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan menjadi sebab yang menjadikan dia binasa di kehidupan dunianya, kemudian di kehidupan akhiratnya. Sehingga barakallahu fikum, janganlah seorang gercil hati, seorang merasa sedih, kenapa setelah dia mengenal dakwah, kenapa setelah dia berusaha untuk istiqamah, rezekinya terasa sempit, Allah uji dengan kemiskinan, Allah uji dengan kekurangan dan seterusnya. Jangan sampai seorang merasa kecil, karena sesungguhnya barakallahu fikum, dunia ini tidaklah ada bandingannya dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Dunia ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Aku lumat tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa risairil muslimin. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rabbuna jalla wa ala telah memberitakan kepada kita bahwasanya suatu kepastian Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji manusia dengan berkurangnya harta, dengan kesempitan, dengan kelaparan, rasa takut, berkurangnya harta, jiwa, dan buah-buahan. Maka itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala beritakan di dalam Al-Quran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa lapar, dengan sedikit dari rasa takut, dan berkurangnya harta, jiwa, dan buah-buahan. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, maka berikanlah kabar gembira untuk mereka orang-orang yang bersabar. Sehingga barakallahu fikum, kekayaan, banyaknya harta, bukanlah itu tolak ukur bahwasanya Allah mencintai hamba. Bukanlah itu menjadi patokan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki baginya kebaikan. Bukan. Karena barakallahu fikum, kita melihat bagaimana kehidupan Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana digambarkan oleh ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika beliau mengatakan kepada Urwah bin Zubair, "Ya ibna ukhti, inna kunna lananduru ila al-hilal thalathata ahillah, fama awqadat fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narun." Ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah berkata, "Wahai putra dari saudariku, sesungguhnya dahulu kami pernah dalam tempo, sesungguhnya kami pernah melihat hilal, 3 kali hilal dalam tempo 2 bulan, dalam keadaan di rumah-rumah istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dinyalakan api." Maknanya barakallahu fikum, tidak ada kegiatan memasak, tidak ada sesuatu yang bisa dimasak di rumah istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, tidak. Namun 2 bulan barakallahu fikum, tidak ada api yang menyala, tidak ada sesuatu yang bisa dimasak. Tentunya barakallahu fikum, keadaan kita walhamdulillah jauh lebih bersyukur dari si ini dibandingkan dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan digambarkan dalam hadis yang lain oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hatta mata bi khubzin wa zaitin fi yawmin marratain. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hingga wafatnya beliau tidak pernah beliau bisa merasakan kenyang memakan roti, demikian pula minyak yang merupakan makanan pokok di kala itu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah merasakan kenyang untuk memakan roti dan zait di dalam sehari 2 kali. Tidak pernah. Hingga wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga menunjukkan kesederhanaan yang ada, qanaah yang ada pada kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Kemudian apakah kita masih menjadikan kekayaan sebagai tolak ukur kebahagiaan? Apakah kita masih menganggap sebagai, masih menganggap harta benda sebagai sesuatu tanda bahwasanya Allah mencintai dia? Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, janganlah kehidupan dunia ini menjadikan seorang lalai untuk mengejar dan beramal bagi kehidupan akhiratnya. Seorang yang mencari nafkah, bekerja, hendaknya dia mencari rizki dengan cara yang halal, dan jangan sampai dia mencari rizki dengan cara yang haram, yang dia dengannya memberikan makan untuk dirinya dengan keluarganya. Karena berhati-hati sebagaimana disebutkan di dalam sebuah riwayat, innal lahma nabadat fi sakhatillah an-naru awla bihi. Sesungguhnya suatu daging yang tumbuh dengan makan sesuatu yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka, sesuatu yang haram apakah zatnya ataukah sesuatu yang ataukah cara memperolehnya, an-naru awla bihi, maka api neraka lebih berhak untuk membakar daging tersebut. Sehingga ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai seseorang karena kesempitan dunia, karena kekurangan dalam harta, kemudian dia menjadikan dirinya menghalalkan segala cara di dalam mencari nafkah, ataupun bahkan barakallahu fikum dikarenakan kesibukan dirinya di dalam mencari nafkah melalaikan dirinya dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berjualan terdengar azan, dia tidak bersegera untuk menunaikan panggilan azan. Ketika tiba barakallahu fikum waktu untuk menunaikan ataupun waktu untuk ta'lim, dia tidak meluangkan sebahagian dari waktunya untuk mendalami ilmu, tidak meluangkan sebahagian waktunya untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kehidupan dunia hanyalah kehidupan yang sementara. Kenikmatan akhirah adalah kenikmatan yang kekal abadi. Sehingga seorang muslim yang cerdas, tentunya dia akan memilih sesuatu yang kekal abadi dibandingkan dengan sesuatu yang fana ini. Nas'alullah ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر الكفار وأعداء الدين يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.